Kalau sampai waktu ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak sedasi. Aku ini binatang dalam dari kumpulannya terbuang. Biar seluruh menembus kulitku, aku tetap berada menerjang. Luka dan sisa ku bawa berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak berdua. Aku mau seribu tahun.